السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas tentang bagaimana para ahli pakar-pakar hadis bisa memeriksa hadis hanya dengan mungkin bisa dikatakan perasaan, walaupun sebenarnya bukan perasaan, kebiasaan dia sekian lama berhasil. Sekian lama bergelut dengan hadis sehingga terasa, ah ini hadis enggak benar. Iya. Ini hadis baunya sudah dhaif gitu. Lah diperiksa benar dhaif. Yang demikian karena memang sudah terlalu seringnya dia bergelut dengan hadis. Sebagaimana As-Sayyirafi. As-Sayyirafi adalah orang yang ahli dalam memeriksa uang palsu dan uang asli. Dia akan pegang beratnya saja dia sudah tahu ini palsu. Berbeda beratnya. Baru dipegang tangan dia, ah dan muzayyab, ini palsu. Dan mereka para ulama sudah teruji, faqadum tuhina hadza minhum ghairu marrah. Dan telah diuji dari mereka sekian ulama bukan sekali. Di zaman Abi Zur'ah, di zaman Abi Hatim, fawujidal amr ala dzalik. Ternyata perkaranya didapati memang seperti itu. Faqala sa'il, berkata penanya, asyhadu anna hadzal ilm ilhamun. Aku bersaksi bahwa ilmu ini benar-benar ilham. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, kana Ibrahim an-Nukhai sayrafiyan fil hadith. Kata al-A'mash, Ibrahim an-Nukhai itu seperti Sayrafi di dalam hadis. Tadi sudah sebut Sayrafi adalah orang yang ahli dalam bidang membedakan uang palsu dan uang yang asli. Sehingga begitu melihat kadang-kadang belum megang, dia sudah bilang itu palsu. Kadang-kadang dia pegang, langsung terasa di tangannya, ini bukan asli. Ibrahim An-Nukhai dijuluki Sayrafiyan fil hadis. Dia betul-betul Sayrafi dalam hadis. Kuntu asma' minar rijal. Aku pernah mendengar dari beberapa rijal, para perawi-perawi hadis. Fa'aradu alaihi ma sami'tuhu. Fa'aradu alaihi ma sami'tuhu. Maka aku tunjukkan apa yang aku dengar dari para rawi tadi, hadis tersebut. Wa qala Amr ibn Qais, berkata Amr ibn Qais, yanbaghi li sahibil hadis an yakuna mithla as-Sayrafi. Kata Amr ibn Qais, semestinya sahibul hadis, pembawa hadis, an yakuna mithla Sayrafi, mestinya dia seperti Sayrafi. alladhi yantaqidu ad-darahim. Seperti Sayyarafi yang bisa memeriksa uang dirham. Fa inna ad-darahim fiha az-za'if wal bahraj wa kadzalika al-hadid. Karena uang dirham ada yang za'if, ada yang palsu, ada yang mahraj, ada yang dilapisi. Karena itu uang emas. Kadang-kadang ada yang tidak sampai ke dalam emas ya, hanya di luar saja. Wa kadzalika al-hadid. Demikian pula hadid. Wa qala al-Auza'i kunna nasma' al-hadid fa na'riduhu 'ala ashhabina. Kami pernah mendengar satu hadis, maka kami tunjukkan kepada sahabat-sahabat kami, para ahli hadis. Kama na'ridu ad-dirham az-za'if 'ala as-sayarifah. Kami tunjukkan kepada mereka, para ahli hadis, seperti kami menunjukkan uang dirham kepada sayarifi. Jamaknya sayarifi, sayarifah. Kama na'ridu ad-dirham az-za'if 'ala as-sayarifah. Seperti kami biasa menunjukkan uang dirham yang palsu atau benar kepada sayarifah, kepada ahlinya, pemeriksa-pemeriksa emas. Wa ma'arafu akhadna wa ma'ankaru tarakna. Apa yang mereka kenali kami terima, apa yang mereka tidak kenali kami tidak terima. Jadi kalau hadis itu dikenali oleh para ahli hadis, oh kami tahu hadis itu, maka kami terima. Ternyata kalau mereka terheran-heran, apa ada hadis yang seperti ini? Kami tinggalkan. Karena pakar-pakar gak ada yang pernah mendengar. Maka hadis ini dipertanyakan dari mana riwayatnya, siapa? Waqila li Abdurrahman ibn Mahdi. Dikatakan pula kepada Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, innaka taqulu li syaih hadha sahih wa hadha lam yathbut, fa'an man taqulu dhalik. Dikatakan kepada Abdurrahman ibn Mahdi, kamu katakan kepada sesuatu ini sahih, yang ini lam yathbut, tidak sabit. An man taqulu dhalik, dari siapa kamu dapat itu? Ini sahih, ini tidak sahih, ini sabit, ini tidak sabit. Faqala Abdurrahman ibn Mahdi menjawab, ara'aita law ataita an-naqid fa araitahu darahimak. Bagaimana pendapatmu kalau engkau mendatangi naqid, ahli mengkritik atau ahli memeriksa emas, ahli memeriksa dirham. Fa'araitahu darahima, kemudian kau tunjukkan uang dirhammu kepada mereka. Kemudian orang itu berkata, hadza jayyid, ini bagus. Wa hadza bahraj, ini palsu, campuran. Aku tatas alu'an mandalik, apakah kau akan tanya sama ahli ini, dari mana kamu dapatnya? Jadi kenapa kamu tanya aku, amman taqulu dhalik, dan siapa kamu berkata seperti itu? Kalau engkau datang bawa uang dirham, atau kalau sekarang antum bawa emas datang ke tukang kemasan, pak ini asli apa palsu? Asli. Apakah kamu tanya, dari mana kamu dapat? Barakallahu fikum. Au kunta taslam al-amr ilaih. Atau engkau langsung menerima. Oh ini kata pakarnya palsu. Tentunya yang kedua. Qala la. Dijawab oleh orang tadi, iya. Kami tidak nanya dari siapa. Bal kuntu aslam al-amr ilaih. Bahkan aku menyerahkan urusannya kepada mereka. Kalau kata mereka palsu, ya sudah kami tinggalkan. Kami tidak terima. Kalau ternyata kata mereka asli, kami terima uang dirham tersebut. Qala fadha fahadha kadhalika. Ini juga sama. Kalau mereka menyatakan ini palsu, ini hadis sahih, ini lam yathbut, kadhalik, demikian juga. Enggak perlu kamu tanya dari siapa, dari siapa. Litulil mujalasati wal munadharati wal khubar bihi. Karena lamanya bergelut bermajlis dengan haji, karena seringnya lamanya munadharah, berdiskusi, berbicara, mempelajari haji, wal khubar, dan pengalaman-pengalaman, khibrah-khibrah, wal khubri bidzalik, dan pengalaman-pengalaman tersebut. Sehingga kalau kita tanya kepada pakar emas kemudian menyatakan ini palsu, cukup. Barakallahu fikum. Gimana kalau kemudian kamu berkata kepada orang yang datang, pakar emas tadi dikatakan palsu, kemudian orang itu menjawab, tapi kan manusia bisa salah. Diterima apa enggak diterima? Alasan ini syubhat namanya. ini uang palsu, ini emas palsu, bukan asli. Loh, ini asli. Saya sudah tanya sama pakar-pakar yang menyatakan ini palsu. Terus orang itu berkata, tapi kan mereka bisa salah. Namanya manusia, makhluk manusia. Syubhat ini tidak diterima di masyarakat. Coba lihat, tanyakan. Ini sudah ahlinya bilang salah, ahlinya bilang palsu. Jangan banyak ngeyel. Seperti itu juga ketika kita menyatakan tentang rawi-rawi hadis atau hadis. Kalau mereka bilang palsu, mereka bilang bahwa ini dhaif, lam yathbut, cukup. Jangan ngeyel. Tapi ulama bisa salah. Memang ulama bisa salah, kamu pun bisa salah. Tapi mereka pakar, kamu bukan pakar. Mana yang lebih benar? Mana yang lebih akrab ila sawab? Mana yang lebih dekat pada kebenaran? Ya pakarnya. Dan itu jawaban Az-Zahabi rahimahullah pada mereka-mereka yang meragukan dengan syubhat. Mereka juga manusia, bisa salah. Dijawab oleh Imam Az-Zahabi, naam, ahlul hadis, yani ahlul jarh wa ta'dil, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Tetapi mereka ahlinya dan kalian bukan ahlinya. Kalau mereka sudah bicara, kalian diperintah oleh Allah untuk menerima. Dalam ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, idza usidal amr ila ghairi ahlihi fadhdhir sa'ah. Kalau diserahkan satu perkara pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Ini serahkan pada ahlinya masing-masing, itu keadilan. Dan ini jawaban sekaligus buat para musahhiqin yang mensoafiqahkan orang. Setiap dikatakan Syekh Rabi pakar jarah dan ta'adil, mereka mengatakan Syekh Rabi bisa salah. Ya iya, itu syubhat namanya. Syekh Rabi bisa salah, Syekh Rabi bisa salah, Syekh Rabi bisa salah. Syekh Muhammad bin Hadi juga bisa salah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Hadi separohnya dari Syekh Rabi, muridnya. Ini barakallahu fikum. Siapa pakarnya? Syekh Rabi dan yang bersama beliau rahimahumullah wafatahunya, sudah meninggalnya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan penjagaan pada beliau yang masih hidup. Kembali kepada kita, waqad ruwiya nahwa hadha al-ma'na anil imami Ahmad, telah diriwayatkan pula yang sejenis ini atau yang semakna dengan ini, nahwa hadha al-ma'na, yang semirip dengan makna ini, oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa anahu qila lahu, bahwa dia pernah dikatakan kepadanya, ya Aba Abdullah, taqulu hadzal hadis munkar, fa kaifa alimta wa lam taqtul hadis kullah? Ya Abu Abdullah, kau katakan hadis ini munkar, bagaimana engkau tahu padahal kau kan belum nulis hadis seluruhnya? Ini syubhat berikutnya. Misalnya ini hadis, saya hafal sekian juta hadis misalnya. Itu kan belum seluruhnya. Barangkali ada hadis sahih yang bukan di sini. Kok bisanya kamu bilang munkar? Khamil bin A'azakumullah. Ini syubhat juga pernah disebutkan pada hari ini oleh beberapa orang dengan bahasa lain. Kalau engkau menyatakan gak ada hadis yang seperti ini. Kalimat gak ada itu artinya kau sudah baca seluruh kitab-kitab ini semuanya. Baru bilang gak ada. Barangkali ada di sana. Barangkali ada di situ. Barangkali ada riwayat-riwayat begitu. Ya kalau itu ucapan pada kita, naam, kita orang yang pas-pasan. Tapi yang diucapkan seperti ini pada para ulama, apa memang mereka sudah tahu seluruh hadis? Ini katakan pada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, kamu katakan ini munkar, apakah engkau sudah tahu padahal engkau tidak menulis seluruh hadis? Al-hadis kullah. Qala masaluna kamasali naqidil ain lam taqa' biyadil ain kulluha. وَإِذَا وَقَعَ بِيَدِهِ الدِّينَارُ يَعْلَمْ أَنَّهُ جَيِّدْ وَأَنَّهُ رَجِيْ. Permisalannya sama, permisalan kami sama dengan permisalan para ahli-ahli memeriksa ain, maksudnya dinar wa dirham. Ain itu alat tukar. Seperti para pakar yang bisa melihat atau memeriksa alat tukar. لَمْ تَقَعْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ كُلُّ. Tentunya orang ini tidak pernah meraba seluruh uang, seluruh dirham, seluruh perak, seluruh emas, enggak. Tetapi dia tahu ketika sampai di tangannya, ini dinar jayyid, ini dinar radhi jelek. Ketika datang padanya dinar, dia tahu mana yang jayyid, mana yang radhi. Ketika datang padanya dirham juga demikian. Waqala Ibn Mahdi, berkata Ibn Mahdi, ma'rifatul hadith ilham. Ma'rifatul hadith itu adalah ilham. Waqala inkarunal hadith indal jahalah kahanah. Kemudian berkata, inkarunal hadith, pengingkaran kami terhadap hadith, indal jahalah kahanah, menurut orang bodoh itu perdukunan. Lihat dari jauh baru dengar, dari mana kamu tahu, kok kayak dukun saja menyatakan hadis ini sahih. Dari dalam keadaan baru mendengar langsung mengatakan mujadiyah. Hadal hadis mengkam, hadal hadis layak pun, kok kayak sihir begitu, kata jahalah. Tetapi mereka-mereka yang mengerti sedikit ilmu hadis akan menyatakan wajar, karena dia bergelut dengan hadis sekian lama. Sejak melek matanya dia talabul ilm, sejak dia mulai nawar, mulai memeriksa, ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah bergaul dengan ahlul hadis dan pakar-pakar hadis, sehingga dzauknya saja itu sudah tahu. Seakan-akan dia bahasanya Rasulullah tahu. Pernah kalian mendapat SMS dari temanmu yang kau kenal dari mulai kecil atau sudah selama bertahun-tahun, tapi diteruskan oleh orang lain, terasa enggak? Terasa. Ini bukan tulisan jebulan ini, jelas bukan. Kenapa? Tahu dari mana? Itu dukun kamu, tiba-tiba tahu. Bukan. Bahasanya jebulan enggak kayak gini. Itulah pakar-pakar ahli hadis. Saking banyaknya dia baca hadis, Rasul ngomong kayak gini, bahasanya kayak gini, enggak mungkin. Nah, hadza barakallahu fikum ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata orang bodoh dikira pertukunan. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, mathalu ma'rifatil hadis kamathali fassi thamanihi 100 dinar. Wa akhar mithlahu 'ala launihi. Kata Abu Hatim Ar-Razi, permisalan pengenalan terhadap hadis seperti fos pemeriksaan harga 100 dinar. Wa akhar, sedangkan yang lain jumlahnya 100 dinar juga, mithluhu ala launihi, sama persis warnanya. Samanuhu 10 dirham, tetapi harganya cuma 10 dirham. Dan warnanya sama, jumlahnya sama, kepingannya. Tetapi ini betul-betul 100 dirham, 100 dinar. Yang ini cuma 10 dirham. Qala wa kama la yatahayya lin-naqid an yukhbar bi sababi naqdihi. Dan sebagaimana ahli peneliti atau pemeriksa uang emas tadi lam yatahayya, tidak bersiap atau tidak mampu an yukhbir, untuk mengkhabarkan sebabnya. Bisa babi naqdihi, sebab kritikannya. Ini paling 10 dinar. Padahal dia bilang 100. Jumlahnya 100. Ini paling 10 dinar. Barakallahu fikum. Limada? Mengapa demikian? Karena bukan eksak, tetapi pengalaman yang sekian lama. Dia bisa melihat bahwa ini bukan dinar secara keseluruhan. Mungkin warna sudah kelihatan palsu, dia akan katakan ini bukan dinar. Atau warnanya mirip, tapi ketika dipegang, ini sudah campuran di dalamnya, bukan asli. Qala fakadzalika nahnu, demikian pula kami, kata Abu Hatim Ar-Razi. Ruziqna ilman la tahayya' lana an nukhbir kaifa 'alimna. Kami diberi oleh Allah rizki berupa ilmu yang kami tidak siap untuk mengkhabarkan bagaimana kami bisa tahu. Bianna hadzal hadis kadzib, bahwa hadis ini dusta. Wa anna hadza haditsun munkar, bahwa hadis ini munkar. Illa bima na'rifuhu, kecuali dengan apa yang kami sudah tahu sekian lama. Jadi kalau kami ajarkan sekian banyak ilmu yang sudah kami tahu, mungkin kalian akan berkata betul. Tapi ketika engkau dalam keadaan nol atau masih di awal bidayah, mubtadi, kemudian tanya, apa sebabnya kau bilang begitu? Bagaimana nerangkannya? Ya, perasaan saya yang sudah sekian lama baca hadis, Enggak kayak gini hadis itu. Nabi berbahasa enggak sebahasa seperti ini. Ini barakallahu fikum, susah diterangkan sebagaimana mereka para ahli naqid kadang-kadang enggak bisa menjelaskan. Pokoknya ini palsu. Pokoknya saya tidak terima. Terserah orang lain terima. Qala wa tu'rafu jawdatu dinari bil qiyas ila ghairihi. Dikenal bagusnya sebuah dinar emas itu dengan qiyas, dengan membandingkan pada dinar-dinar yang lain. Fa in takhallafa anhu fil humrah wassafa 'alima annahu maghshush. Kalau ternyata berbeda humrahnya, warna kemerah-merahannya berbeda, wassafa kejernihannya berbeda, 'alima annahu maghshush. Annahu maghshush, maka dia tahu bahwa itu ghish, maghshush, dipalsukan. Wa yu'lam jinsul jauhar bil qiyas ila ghairihi. Demikian pula bisa diketahui bagusnya sebuah jauhar, batu permata, juga bil qiyas, dengan mengkiaskan pada batu permata yang lain. Baik, masalahnya yang memeriksa tadi sudah lihat berapa batu permata, kan begitu? Kalau pakarnya sudah melihat sekian banyak, bahkan ketika kecil abinya bicara tentang itu dia sudah dengar. Apa ini, Bi? Ini jauhar. Ya bunaya. Sudah dengar. Sampai kemudian dewasa ikut bersama abinya membantu di tokonya. Sampai dia dewasa, sampai tua. Sayyaba. Sudah syaba liharum fi hadal ilm, fi hadal fan. Memutih jenggotnya dalam ilmu itu. Udah jangan ditanya kenapa. Oh, ini enggak bagus. Kenapa? Dia menerangkan susah. Ya, saya sudah tahu sejak dari kecil emas itu apa permata itu seperti ini. Ini ya, ada yang enggak beres di sini. Barakallahu fikum. Karena yu'lan jinsul jauhar bil qiyas ila ghairihi fa in khalafahu fil ma'iyah was salabah. Kalau berbeda dalam ma'iyahnya, kilaunya, wassalabah, kokohnya, makanya saya rapi kadang-kadang menggigit buang dirhamnya itu seberapa kerasnya, dia tahu. Alima annahu zujaj, dia akan tahu ini keras sekali atau ini itu kaca bukan permata. Alima annahu zujaj, bahwa itu adalah kaca. Adapun kita yang jarang lihat, kaca sama permata hampir sama, tidak bisa bedakan. Apa bedanya? Dia akan bisa lihat kilaunya, lihat ininya. Lo kok tahu? Gimana jawabnya? Susah. Karena sudah sering lihat bagaimana permata, ini bukan permata, ini kaca. Atau paling tinggi, kristal. Wa yu'lamu sihhatul hadithi bi'adalatin naqilihi. Bi'adalati naqilihi. Demikian pula sahihnya hadis. Bisa dilihat dari adalati naqilihi, dari kejujuran penukilnya. Wa an yakuna kalaman yasluh mithluhu. Demikian pula ucapannya. Dalam keadaan ucapan yang pantas. Yang seperti itu. An yakuna kalaman nubuah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ucapannya, hadisnya pantas bahwa itu adalah ucapan Nabi. Nah, tahunya pantas gak pantas dari mana? Dari pengalaman dia sekian banyak membaca haji. Tidak cukup hanya setahun dua tahun. Mereka sudah puluhan tahun membahas, mempelajari hadis-hadis Nabi. Wa yu'raf suqmuhu wa inkaruhu bitafarrudi man lam tasihhu 'adalatuhu. Bisa pula diketahui sakitnya sukum, artinya sakom, rusak atau sakit. Ketika dia bertentangan atau ingkaruhu bitabarrudi, kesendiriannya pada orang yang meriwayatkan. Man lam tasih adalatuhu, yang tidak sahih keadilannya, tidak bisa diterima. Biriwayatihi, dan dia tabarrud, menyendiri lagi. Wallahu a'lam. Demikian. Riwayatnya si fulan kurang, adilnya kurang, tapi mungkin saja sahih. Sahih isinya, wah, isinya munkar, maknanya munkar karena dia sendirian bertentangan dengan sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh pakar-pakarnya yang thiqah, tsabit, yang kokoh hafalannya, jujurnya ila akhir. Khalas, ada muzayyan. Wa bi kulli halin fal jahabidatun naqad al'arifuna bi 'ilal al-hadith afradun qalila aw afradun qalilun min ahli al-hadith jiddan. Bi kulli hal, atas segala sesuatu, kesimpulannya al-jahabidatu an-naqad, para pakar-pakar dan para pengkritik yang arifun, yang mengenali cacat-cacat hadis, itu afradun qalilah. Afradun qalilah. Kalau lihat sanadnya ada si fulan dhaif, itu mudah, banyak. Tetapi yang mengerti ilalal hadis, syaratnya hadis itu dikatakan sahih, rawahu an thiqatin an mithlihi muttasil sanad, kemudian yang ketiga keempat ghairu muallal wala syadz. Yang pertama dilihat dari sanadnya, dari orang-orangnya, thiqah, tsabit, itu bisa dilihat, apalagi sekarang bisa pakai komputer. Kumpulkan yang thiqah di sini, kumpulkan yang dhaif di sini, kemudian klik sebuah hadis dengan sanadnya, dia akan mengatakan komputer tadi sahih karena rawinya thiqah semua, dhaif karena ada yang dhaif. Tapi masih ada pertanyaan, walaupun thiqah semua, bersambung sanadnya atau tidak? Baru dilihat tahun lahir dan tahun wafatnya mereka semuanya, bisa dimasukkan komputer juga, sehingga tahu ini tidak ketemu dengan itu, tidak ketemu dengan ini. Bisa. Beberapa orang-orang belakangan pakai komputer, klik bisa menyebutkan hadis sahih atau dhaif asal sanadnya jelas. Tetapi kata para ulama, tidak bisa memeriksa hadis dengan komputer seperti itu. Mengapa? Karena di samping dua tadi masih ada pemeriksaan di matannya, muallal atau tidak, apakah memiliki illah atau tidak. Ini barakallahu fikum perlu pakar-pakar ahli yang khusus dalam masalah ini. Bagaimana caranya untuk menunjukkan kalau dia mu'al atau tidak mu'al, dengan kias pada hadis-hadis yang lain yang sekian banyaknya. Artinya hanya ahli yang sudah tahu sekian banyak hadis, dia akan melihat ini janggal. Sanadnya sahih, rawi-rawinya juga tiqat, muttasil sanad, bersambung sanadnya, kok kamu bilang ini janggal? Ya kenyataannya janggal. Ini barakallahu fikum yang sulit untuk diperiksa kecuali oleh pakar-pakar khusus yang dikatakan tadi, jahabidatun naqad, jahban yang memang jenius, dan juga pakarnya naqad, pengkritik, arifun yang paham, yang arifun bi'ilalil hadis, qalilun min ahlil hadis jiddan, mereka sangat sedikit. Wa awwalu man ishtuhira bil kalami fi naqdil hadis Ibnu Sirin, dan yang pertama terkenal ahli dalam membicarakan tentang kritik terhadap hadis adalah Ibnu Sirin rahimahullah. Tsumma khalafahu Ayyub As-Sikhtiyani, kemudian diikuti di belakangnya oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Wa akhadha dhalika anhu Syu'bah, kemudian diambil di belakangnya oleh Syu'bah. Wa akhadha an Syu'bah Yahya Al-Qattan Ibnu Mahdi, diambil di belakangnya oleh Yahya Al-Qattan Ibnu Mahdi. Wa aghada anhuma Ahmad, dan mengambil dari keduanya, dari Yahya Al-Qattan dan Ibnu Mahdi, Imam Ahmad rahimahullah wa Ali Al-Madini wa Ibnu Ma'in. Wa aghada anhum mithl Al-Bukhari, dan diambil di belakangnya oleh Al-Bukhari wa Abi Dawud wa Abu Zur'ah wa Abi Hatim. Wa kana Abu Zur'ah fi zamanihi yaqul qalla man yafhamu hadha, kata Abu Zur'ah di zamannya sedikit sekali orang yang paham hal ini. Wa ma 'azzahu idza dafa'ta hadha an wahidin aw ithnain, fa ma aqalla man tajid man yuhsin hadha. Wa lamma mata Abu Zur'ah qala Abu Hatim dhahaba alladhi kana yuhsin hadha, kata Abu Zur'ah sedikit sekali orang yang memahami hal ini. Wa ma 'azzahu idza dafa'ta hadha an wahid aw ithnain, sungguh betapa tingginya, dan a'azza bukan hanya tinggi tapi sulit, betapa tinggi dan sulitnya ketika kau serahkan hal ini kepada satu atau dua orang. Fama aqalla man tajid man yuhsinu hadza, sungguh sangat sedikit orang yang yuhsinu hadza. Setelah meninggal Abu Zur'ah, Abu Hatim berkata, "Dzahaba alladzi qad yuhsinu hadza." Telah hilang orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi telah pergi. Yakni Abu Zur'ah rahimahullah. Ma baqiya bin Nufar, tidak tersisa di Mesir wala bil Iraq satu pun yang yuhsinu hadza. Tidak tersisa di Iraq, tidak tersisa di Mesir orang yang ahli dalam bidang ini satu orang pun. Wa qila lahu ba'da mauti Abi Zur'ah, dan dikatakan kepadanya setelah wafatnya Abu Zur'ah, ta'riful yawm ahadan ya'rifu hadza, apakah kau tahu seseorang yang ahli dalam bidang ini? Qala la, tidak, aku tidak tahu lagi. Wa ja'a ba'daha ula'i jama'ah, dan datang setelah mereka seluruhnya, minhum an-Nasa'i wal 'Uqayli wa ibn 'Adi wa ad-Darqutni. Di sana ada Nasa'i, ada Uqayli, ada Ibn Mahd, Ibn Adi, ada Darqutni. Wa qalla man ja'a ba'dahum, dan sedikit sekali orang yang datang setelah mereka, mimman huwa bari' fi ma'rifati dzalik, sedikit orang yang bari', yang ahli di dalam mengenali hadis yang seperti ini. Qala Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi fi awal kitabi, di awal kitabnya judulnya al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', dia berkata di awalnya, qad qalla man yafhamu hadha bal 'udim, sungguh tinggal sedikit orang yang paham seperti ini atau bahkan 'udim, sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Wantahina ayat min hadzal hadits. Alhamdulillah. Berarti kembali kepada hadis awal ketika dikatakan istaqti qalba, mintalah fatwa dengan hatimu, apa yang kau terima di hatimu maka itu adalah hak, apa yang kau tolak dengan hatimu itu adalah munkar. Sanilah akhiri, itu tentunya adalah bagi orang-orang mukmin yang sejati, orang yang betul-betul kenal Allah dan Rasulnya, yang beribadah pada Allah dan Rasulnya dan memiliki ilmu, maka dia akan bisa merasakan ini baik, ini jelek, walaupun belum tahu hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi ketika sudah ada dalil atau hujjah, tidak bisa dibantah dengan perasaan, tidak bisa dibantah dengan kayaknya, tidak bisa dibantah dengan serentet apa yang dalam kepala, kayaknya begini, tidak bisa. Itu letaknya setelah Quran dan Sunnah dan Ijma'. Letaknya adalah pada perkara-perkara yang mutasyabihat, dia akan bisa merasakan ini yang hak, ini yang batil. Wallahu ta'ala a'lam.